قال المؤلف رحمه الله تعالى اصل واو لأهل الشيئين أو الأشياء. قال أو untuk ahli syai'ain, salah satu dari dua perkara, awil asya, atau salah satu dari banyak perkara. Kan au ditakhir, milih dan ya, bisa untuk dua, atau memilih dari banyak perkara. Misalnya saya katakan kepada Ismail, tazawwaj hindan au uktaha. Nah, iya kan, nikahilah hindun atau saudarinya. Nah, ini kan memilih dari dua perkara. Bisa juga banyak perkara. Bisa. Mufidatan ba'da tolak at-tahyir abi ibahah. Dia memberikan faedah dengan syarat setelah tolak. Tahu tolak kan? Tahu tolak? Yang delapan. Tolak yang biasa kita sebutkan. Kalau dia setelah tolak memberikan faedah tahyir, memilih seperti tadi. Tazawaj. Itu kan memilih. Abi ibahah atau ibahah. Atau memberikan makna mubah. Misalnya, saya katakan pada Ismail, jalisil ulama abis zuhad. Ismail dululah bersama ulama atau az-zuhad. Orang-orang yang zuhud dari ahli ibadah. Pak Ismail, ini kan tahyir, boleh, mubah. Kalau yang pertama tidak boleh. Tidak boleh. Bapak ada khobar. Dan setelah khobar, apa khobar? Selain tolak. Itu memberikan faedah asyak al-tashkik. Memberikan faedah ragu atau meragukan. Dia sendirinya ragu atau dia ragukan orang lain. Bisa. Syarah. Misalnya hadis ayat. Contoh salah satu dari dua perkara. Qawlu ta'ala labidna yauman au ba'da yaum. Kita tinggal sehari atau setengah hari. Ini dua perkara. Sehari atau setengah hari. Awli ahadil asya atau untuk banyak perkara. Pakafarotuhu it'amu asyara masakin. Satu. Min awsati matut imun ahlib. Maka kafaro yang beri makan 10 orang miskin. Pertengahan dari apa yang kalian beri makan kepada anak atau keluarga kalian. Ini yang pertama. Au kiswatuhu. Atau beri pakaian mereka 10 orang miskin. Au tahrir rokobah. Atau membebaskan budak. Kentil. Banyak perkara. Walikau liha li hadis syai'ain amil asya. Karena dia untuk dua perkara atau banyak perkara, intana ayyukol, maka tidak boleh untuk katakan sawa'un alaiya. Akumta, au ko'atta. Tidak boleh, sama saja bagiku, kamu berdiri atau duduk. Kan tidak milih, sama saja dibilang. Liana sama, labudda fiha min syai'ain. Karena namanya sama, berarti harus dua. Kalau tadi pilih salah satu dari dua perkara. Liana kala takulu sawa'un alaiha besyai'in. Dan karena kamu tidak bilang sama saja atasku sesuatu ini. Tidak bisa, namanya orang satu kok dibilang sama saja. Iya kan? Tidak bisa. Walah arba'atu ma'alim. Dia punya empat makna. Makna yang pada tolak, ada dua makna setelah tolak. Wahumah takhir wal ibaha. Itu bermakna takhir dan ibaha. Wahumah yang pada khobar, ada dua makna setelah khobar. Wahumah asyak wa tashkir. Ya? Bertimpat semuanya. Misal wali takhir, contoh. Takhir, tazawwaj hindan au uktaha. Nikailah hindun atau saudarinya. Harus memilih. Tidak boleh dikumpulkan dua-duanya. Iya? Iya kan Ismail? Tidak boleh. Iya. Au awali libaha. Dia bermakna mubah. Jalisil Hasan. Au bin Sirin. Duduklah belajar pada Al-Hasan, Al-Basri. Atau Ibnu Sirin. Boleh. Iya? Wal farku bainahuma anna takhir ya'ba jawazil jama'. Perbedaan antara keduanya bahwa takhir itu tidak membolehkan dikumpulkan antara keduanya. Bainama qoblaha wa ma ba'daha. Itu antara yang sebelum dan setelahnya. Wal ibaha la tahbah. Sementara ibaha tidak melarangnya. Boleh-boleh saja. Ala taru annahu la yajibu lahu an yajma' baina tazawwuji hindin wa ukhtiha. Tidakkah kamu melihat bahwasanya tidak boleh untuk mengumpulkan antara menikahi ya, Hind dan saudarinya. Walau ayu jalis Al-Hasan wa Ibnu Sirin jami'ah. Boleh dia duduk bersama Al-Hasan dan Ibnu Sirin semuanya. Dua-duanya boleh. Wa mitalu wali syak kauluka. Contoh syak perkataan itu. Tentunya setelah khobar. Setelah bentuk jumlah apa? Khobariyah. Ja'a Zaid au Amr. Idza lam ta'lam al-ja'i minhumah. Kalau kamu tidak datang, tidak tahu siapa yang datang dari keduanya. Pokoknya ini yang datang Zaid atau Amr. Tapi antum tahu, tidak tahu siapa Zaid atau Amr. Ini namanya syak. Ini namanya antum apa? Ragu. Wa mithalu halit tasyki, contoh untuk tasyki, untuk membuat orang lain ragu, qauluka, perkataan antum, ja'a Zaid au Amr, idza kunta 'aliman bil ja'i minhuma. Antum tahu yang datang dari keduanya, salah satunya. Tahu. Lakinnaka abhamta 'alal mukhatab. Tapi antum samarkan kepada yang antum ajak bicara. Berarti antum membuat orang lain apa? Ragu. Jadi kalau syak pada dirinya, kalau tasdik pada orang lain. Wa amsalatu dzalika fit tanzil. Contohnya itu dalam Al-Qur'an. Qulu ta'ala takaffaratuhu it'am 'asyrat masakin. Ini contoh al-ayat. Fa innahu la yajuzu lahum jama' bainal jami'. Karena tidak boleh dikumpulkan seluruhnya ini. Ya kalau dia tidak kasih makan, ya kasih pakaian. Kalau tidak kasih pakaian, ya kasih budak. Tidak boleh langsung, wah sudah saya mampu semuanya. Kasih makan. Semuanya. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Ala itiqad di anal jami'u wal kafar. Di atas itikad, keyakinan bahwasannya seluruhnya adalah kafar. Qul ta'ala, wala ala anfusikum antakulu min buyutikum au buyuta abaikum. Dan tidak boleh ala anfusikum, atas diri kalian untuk makan dari rumah-rumah kalian atau rumah bapak-bapak kalian. Waqaulu ta'ala labitna yauman au ba'da yaum. Waqaulu ta'ala wa inna wa iyyakum au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Hai, maksudnya itu yang pertama tadi fakafaratu itu untuk yang tidak boleh dikumpulkan. Wala ala anfusikum an ta'kulu min buyuti min buyutikum au buyuti abaikum. Ini menunjukkan mana, Pak? Boleh-boleh saja kalian makan di rumah kalian dan makan di rumah bapak-bapak kalian. Ini contoh untuk apa ini? Mana apa ini? Ibah. Labita yauman au ba'da yaum. Ini contoh apa ini? Syak. Perhatikan baik-baik, ini itbar ini. Ini itbar, contohnya sesuai dengan disebutkan makna sebelumnya, berurut. Ini itbar, ini syak. Wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Ini contoh untuk apa ini? Tasyik. Paham kan? Contoh untuk apa? Tasyik. Sungguh kami atau kalian yang berada di atas petunjuk atau dalam kesesatannya nyata. Antara itu saja. Iya. Ini dalam Al-Quran. Aslun. Wa'am. Sementara am litolabi ta'yin. Untuk meminta kejelasan. Meminta kejelasan. Ba'da hamzatin dakhilatin ala ahadil mustawiyain. Tapi syaratnya dia setelah hamzah dia masuk di atas salah satu dari dua yang sama. Yang masuk terhadap salah satu dari dua yang sama. Tak boleh lihat. Azaidun indak am amar. Lihat. Azaidun indak am amar. Ada am. Sebelumnya ada siapa? Ada ham. Hamzah. Sama saja. Zaid sama am. Idza kunta qati'an bi anna ahadima indak. Kalau kamu pastikan salah satunya di sisi kamu, sisinya. Lakinnaka syakatta fi aini. Akan tapi kamu ragu. Ya, tentang pastinya siapa. Ya, wala walihada yakunul jawab bi ta'yin. Oleh karena itu jawabannya harus pasti juga. Karena ini tolak ta'yin. La bina'am wa la bila. Tidak boleh antum ketika bila orang tanya, Azadun indak amamor. Antum bilang apa? Na'am. Atau itu bilang apa? La. Paham? Kan jawabannya Zaid. Atau apa? Amr. Begitu. Tidak boleh diibham. Waktu sama am hadihi mu'adilah. Mu'adilah. Am ini dinamakan am mu'adilah. Yang menunjukkan makna kesamaan. Kesamaan. Sejajar. Setara. Lianna adat til hamzata til istifaham biha. Karena katanya antum adal fi li'annaha adalat ilhamzah fi istifahami biha. Karena dia menggunakan hamzah dalam bertanya tentangnya. Ya. Ala taro tidakkah kamu lihat anaka adakalta alhamzah ta'ala ahdi ismail ala distawa hukmu fi dhonika binisbati ilayhima. Tidakkah kamu melihat bahwasannya kamu masukkan hamzah di atas salah satu dari dua isi yang sama hukum dalam sangkaan kamu, iya kan? Iya, apakah Zaid datang atau Amr, sama hukumnya. Binisbat ilaihi ma dilihat dari keduanya. Wa adakhalta am alal ukhra alal akhar. Kamu masukkan am atas yang lain, inilah adalah. ini Hamzah menyamakan dua bentuk itu, menyetarai am yang kedua. Paham ya? Menyanyi, menyamai am yang kedua. Iya, ini beda dengan imah nanti. Kalau imah harus sama. Menurut dia mengatakan dia adalah huruf atau. Wa wasatta bainahuma ma la tasukku fi. Dan kamu iya buat di tengah antara keduanya apa yang kamu tidak ragukan padanya. Wa qauluka indah. Itu perkataan antum apa? Indah. Lihat Azaidun indah am amal. Jadi indah itu berada di tengah. Sampai berada di tengah. Jelas indah tidak diragukan. Jelas ada di sisimu. Tapi yang diragukan apa? Zaid atau amma. Iya. Waktu sama aidon muttasilah. Dinamakan juga dengan apa? Muttasilah. Yang menyambung. Lihat nama qoblah wa mabadah la yastagni bi'adi ma'anil akhar. Karena apa istilahnya? Ya, dan karena apa yang sebelumnya dan apa istilahnya? Ya, butuh kepada salah satu dari keduanya dari yang lain. Artinya tidak merasa cukup salah satu dari keduanya dari yang lain. Artinya sama-sama membutuhkan. Tidak merasa cukup salah satu dari keduanya dari yang lain. Berarti artinya dua-duanya saling membutuhkan. Aslun. Wali roti anil khotok fil hukum. Fungsi yang kedua. Tadi lita'in. Bisa juga untuk rot anil khotok. Membantah dari kesalahan dalam menghukumi. Ya? Oh enggak, ini untuk yang lain lagi. Selesai untuk am. Ini yang lain, apa-apa. Wali roti anil khotok fil hukum. Dan untuk membantah dari kesalahan dalam menghukum, la. Huruf atop la. Ba'da ijab. Setelah ijab. Tau ijab? Kalimat yang mujab, yang tidak diawal oleh penafian. Bada ijab. Ya, jangan lupa dengan ja'azaid la amr. Ja'azaid la amr. Untuk apa ini? Dinatakan. Untuk membantah dari kesalahan sebelumnya. Ya, ada orang bilang mungkin sebelumnya Zaid yang datang atau Amr ya datang, dia bilang ja'azaid la amr. Zaid yang datang bukan amma. Berarti dia jawab dari apa ini? Kesalahan. Walakinna wa bal. Lakinna dan bal. Ba'da nafiyin. Pakai lakinna dan pakai bal setelah adanya penafian. Setelah ada apa? Penafian. Misalnya untuk katakan ma ja'a zaid lakin amma. Jadi kalau setelah ijab atau ijab, kalimat yang mujab pakailah untuk menjawab kesalahan. Kalau setelah nafi, setelah nabi pakai apa? Lakin sama bal. Antum katakan ma ja'a zaid lakin amro. Ma ja'a zaid bal amro. Paham gak ini? Jelas ini? Ini sama penggunaannya tiga ini. Cuma bedanya satunya mujab, satunya manfi. Paham gak ini? Ini saja bedanya. Masya Allah. Wali sortil hukmi ila ma bada. Dan untuk memalingkan hukum kepada apa yang setelahnya. Bal, tapi ba'da ijab. Kalau dia datang setelah apa? Ijab. Antum katakan begini. Ja'azaid bal amr. Ja'azaid bal amr. Apa maksudnya ini? Antum palingkan hukum ja'a ke mana? Ke amr. Adapun zaid, maskut an. Didiami atasnya. Datang atau tidak, sudah dipalingkan ke setelahnya. Tangga ini, sudah dipalingkan ke setelahnya. Ini setelah ijab. Syarah. Hasilu hadal maudhi anna baina la wa lakin. Kesimpulan tempat ini bahasanya antara la dan lakin wa bal. Istirokan wa iftirokan. Ada bersyirikat dan ada berselisih. Artinya ada kesamaan dan ada perbedaan. Fa'amma istirokuha. Adapun kesamaannya. Famin wajuhain. Maka dari dua sisi. Aduh masalah satunya anna atifatun. Sama-sama atau. Betul gak ini? Semuanya apa? Betul. Asalnya kedua annaha tufidu raddu sami anil khata fil hukmi ila sawab. Semuanya memberikan faedah mengembalikan si pendengar dari kesalahan dalam hukum kepada yang benar. Kepada yang benar. Amma iftiraquha famin wajhain aidan. Ada pun perbedaannya dari dua sisi. Adapun perbedaannya dari dua sisi juga. Dari dua sisi. Apa itu? An la takuna li qasril qalbi wa qasril ifrat. An la takunu li qasril qalbi wa qasril ifrat. Wa bal walakin inna ma yakunani li qasril qalbi faqat. Iya. Ini masya Allah. La itu bisa menjadi qasril qalbi untuk membatasi keyakinan, atau qasril ifrat atau membatasi al-ifrat yang disebutkan. Iya. Al-qalbi keyakinan yang ada bisa untuk membatasi keyakinan yang salah, bisa juga ifrat. Iya, jumlah yang salah dari yang diucapkan. Iya. Dan balakin itu hanya untuk qasri al-qalbi saja. Untuk membatasi yang ada dalam hati seorang saja yang salah dalam sangkaannya. Lihat dulu contoh takul ya. Ja'ani Zaid la amr. Ja'ani Zaid la amr. Datang kepadaku Zaid tidak amr. Ini apa ini? Raddan ala man taqada, ini namanya qasril qalbi. Ini bantahan bagi orang yang meyakini. Itu sudah dibilang hati dalam keyakinannya. Bantahan bagi orang yang meyakini anna amrun ja'at duna Zaid. Bahasanya amr datang bukan Zaid. Wa atau annahuma ja'ana. Ini ifrad namanya. Ini ifrad. Atau keduanya datang bersamaan. Ini membatasi apa? Ifrad jumlahnya. Tambahin. Jadi bisa qalbi, bisa juga apa? Ifrad. Taqul ma ja'ani Zaid. Selesai itu tadi ya. Bisa dua berarti. Bisa apa? Dua. Membatasi keyakinan dan membatasi apa? Liqasril qalbi wa liqasri al-ifrad. Paham? Jadi yang datang cuma satu jadinya. Iya, dicontoh tadi. Au annahuma lihat wa taqul dalam kata-kata maja'ani Zaid lakin amr. Au bal amr. Raddan ala man taqad al-aks. Ini hanya bantahan bagi orang meyakini kebalikannya. Artinya gini, ketika anda ada maja'ani Zaid lakin amr. Ketika anda bilang maja'ani Zaid tidak datang kepada saya, berarti keyakinan antum amr juga tidak. Kamu gitu. Antum langsung katakan, lakin amr. Akan tetapi, amr datang. Paham? Berarti, antum bantah keyakinan atau ifrat? Nah, keyakinan. Dia yakin kebalikan. Paham gak ini? Nah, sama juga ini. Sama juga ini. Maja'ani Zaid bal amr. Sama. Ya, bukan ifratnya, tapi keyakinannya saja. Itu yang bilang tadi. Qasrul qalbi wa qasri al-ifrat. Masalah yang kedua. Analah perbedaan kedua. Innama yutafu biha ba'da al-itsbat. La tidak lagi diatupkan dengannya setelah itsbat, setelah kalimat itsbat, bukan manfi. Wa bal yutafu biha ba'da an-nafi. Bal diatupkan dengannya setelah nafi. Walakin innama yutafu biha ba'da an-nafi. Ya. Dan lakin tidak lagi diatupkan dengannya setelah nafi. Wa yakunu ma'nahuma kama dzakarna. Dan maknanya sama dengan yang kami sebutkan tadi. Wa yutafu bi bal dan diatopkan dengan bal ba'da isbat. Sama, ini bedanya. Kalau tadi la setelah isbat, bal setelah nafi, lakin setelah nafi. Beda kan? Tambahan dari lagi, bal bisa juga setelah isbat, tapi mana hina izin isbatul hukum lima ba'da. Tapi maknanya bukan sama, sama dengan la. Maknanya tidak sama dengan la. Maknanya ketika itu menetapkan hukum terhadap apa setelahnya, wasor puha amma qoblaha, dan memalingkan dari apa yang sebelumnya. Watasiruhu kal maskuti anhu, dan menjadikannya seperti dia didiami darinya. Min kibali annahu la yuhkam alaihi bisyai, yaitu dari sisi bahasanya dia tidak dihukumi atasnya dengan sesuatu apapun. Didrop, berpaling dari ja'a Zaid bal amr. Datang Zaid bahkan amr. Dia didiami. Datang atau tidak itu Zaid. Wa dzalika qaulika ja'ani Zaid bal amr. Sama. Wa qad tadammana sukuti an imma. Selesai ya. Dan telah terkandung dari diamku dari imma. Karena masih ada satu huruf atau belum disebutkan imma. Inna ghairu atau itu terkandung dalamnya, berarti dia bukan huruf atau. Wa huwa al-haq, dan ini yang benarnya. Ya, karena huruf atau berarti cuma 9 bukan 10. Wabihi qala al-Farisi, dengan yang berkata al-Farisi. Wahuwa al-Jurjani, wa qala al-Jurjani, berkata al-Jurjani. Adduha fi hurufil atfi sahun zahir. Dimasukkan dia dalam huruf atop itu adalah kelalaian yang nyata. Dimasukkan dia dalam huruf atop itu adalah kelalaian yang nyata. Yang benarnya bukan dia sebagai huruf atop. Syarah aslun wal bagi. Badal. Ini terakhir dari tawabi. Wa tabi'un maksudun bil hukmi bila wasitati. Dia adalah tabi yang dimasukkan dengan hukum tanpa perantara. Wasitah. Dia ada enam. Maklumi. Badal kul. Nah, mimma fazan hadaiqo wa ba'd, maksudnya badal ba'd min kul. Nah, man istata'a wa istimal, ada badal istimal, ma'ruf ini. Nah, kita lin fi wa idra wa golak wa nisyan, ini satu ini. Badal idra, badal golak, badal nisyan satu. Cuma bedanya kalau dia idra, memang dia berpaling, bukan karena lupa, bukan karena salah, memang mau berpaling. Dia bilang, akadu kubzat lahman. Akal tuh kubzan lahman. Tadinya memang dia mau bilang saya makan roti, tapi setelah itu dia berpaling memang bukan karena lupa, langsung dia bilang daging. Kalau golat salah memang. Dia tadinya mau bilang makan daging, tapi yang terucap di mulutnya apa? Roti. Jadi dia bilang akal tuh kubzan lahman. Karena dia salah, dia gantikan. Bisa juga disiar, bukan salah, bukan juga berpaling, tapi karena dia lupa. Saya bilang, dia bilang akal tuh kubzan. Dia lupa ternyata yang dia makan adalah daging. Langsung dia bilang lahman. Ini tiga ini sama. Dan semuanya lima. Ya. Nah, tasadak tu bidirham dinar biasa bekos bil awal watani abitalit. Ya. Sesuai dengan maksud yang pertama dan kedua abitani. Sani lagi situ ya. Yang cetakan lain. Ini cetakan saya. Biasa bekos bil awal watani. Abis tali. Itu gimana? Hah? Sama semua? Begitu semua? Bihasa biqasdil awal wa tani. Berarti sudah dulu. Sesuai dengan maksud yang pertama dan yang kedua. Abis tani. Atau yang kedua. Wasabaqol lisan. Atau dia maksudkan yang kedua. Tapi lisan yang mendahului. Awal-awal atau yang pertama. Tapi watabayan al-khotoh. Tapi jelas apa? Kesalahannya. Intinya ini semua mirip. Ya? Jadi tergantung maksud dari yang pertama, dimaksudkan yang kedua, atau dia maksudkan yang kedua saja, bukan yang pertama, atau dia maksudkan yang kedua, tapi dia salah. Akhirnya atau dia maksudkan yang kedua, tapi yang terucap adalah yang pertama. Paham? Jelas salahnya? Jelas kan? Ini semuanya maksud. Syarah. Al-babul khamis min abwab at-tawabi al-badal. Bab kelima dari bab tawabi adalah badal. Wa huwa lughatan wa huwa fil lughah, dia adalah secara bahasa al-iwad pengganti. Qala Allah Ta'ala asa rabbuna ayyubdilana khairan minha. Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha. Ya, ini badal pengganti. Semoga Rabb kita menggantikan kita yang lebih baik darinya. Wa bil istilah tabi maksudun bil hukum bila wasitah. Dia adalah pengikut yang dimaksudkan dengan hukum tanpa perantara. Tanpa perantara. Maka ucapanku tabi ini jins yasmalu jami'at tawabi. Mencakup seluruh apa? Tawabi. Wa qawli perkataanku maksudun bil hukumi, yang dimaksudkan dengan hukum ini mukhrijun linna'at. Ini mengeluarkan apa? Na'at wa ta'kid wa tul bayan. Taukid dan atau bayan fa'innaha mukamilah. Sesungguhnya dia yang menyempurnakan lil matbu terhadap yang dia ikuti. Al-maksudi bil hukum, menyempurnakan yang diikuti yang dimaksudkan dengan hukum. Jadi yang dimaksudkan dengan hukum sebelumnya, bukan setelahnya. Sementara dia ini la annaha hiyal maksudah bil hukum, bukan dia yang dimaksudkan dengan hukum. Ketika antum datang katakan begini ya, ja'a Abdullah Abu Ibrahim. Ini beda dengan perkataan ya ja'a Abdullah nafsuhu. Berbeda. Kalau nafsuhu itu apa? Mukammilah. Sampai ini. Kalau ini badal, dia dimaksudkan dengan hukum. Aksama billah Umar Abu Hafs. Yang bersumpah adalah Abu Hafs. Dipahami ini? Umar hanya tahu ti'ah. Pendahuluan saja. Jadi dia dimaksudkan dengan hukum. Terus, bila wasitoh perkataan beliau tanpa perantara ini mengeluarkan atop nasa. Karena atop nasa juga yang dimaksudkan dengan hukum. Tapi kan pakai apa? Pakai apa dia? Pakai perantara. Kerjaan Zaid bin Amr. Fa innahu wa in kana tabi'an maqsudan bil hukum. Sesungguhnya dia walaupun dia tabi'in dimaksud dengan hukum, walakinahu bawasit fi hafil abdi. Akan tapi dia dengan perantara apa huruf? Atau wasamu sita pembagiannya ada enam. Aduma badal kul min kul, ada badal kul min kul, wahu ibaratun amma tani fi ainul awal. Fihi ainul awal. Dia adalah ibarat bahwa yang kedua itulah yang pertama. Yang kedua itulah yang pertama. Ainul awal, zatnya yang pertama, sama. Kaqulika ja'ani Muhammad Abu Abdillah. Siapa Muhammad? Abu Abdillah. Siapa Abu Abdillah? Begitu, sama. Waqauli ta'ala mafazan hada'iko. Apa mafazan? Hada'ik. Hada'ik adalah mafazan. Paham? Wa innama lam akul, saya tidak katakan badal kul minal kul, pakai al. Hadarun min madhabi man la yujizu idkhalu al ala kul. Ini untuk menghindari orang yang berpendapat bahwasanya tidak boleh dimasukkan al pada kul. Makanya beliau hanya katakan badal kul min kul, tidak pakai al. Paham kan? Untuk menghindari orang yang mengatakan bahwa anda boleh masuk al pada kul. Bahkan wa qad istamalahul az-zujaji fi jumalihi, dan telah dipakai oleh az-zujaji dalam jumalnya. Wa tadur anhu bi anna tasamah fihi, dan beliau dikasih udur bahasanya beliau bermudahan padanya. Muwafaqatan linnas, karena beliau bersesuaian dengan manusia yang lain. Ya, diberi udur beliau. Kan orang bisa pakai al juga dia ikut. Padahal ada yang menyatakan tidak boleh pakai al. Asani yang kedua, badal ma'an min kun. Badal ma'an min kun. Dobituhu, dobitnya ayakuna tani juz'an min al-awal. Yang kedua adalah bagian dari yang pertama. Yang kedua adalah sebagian dari yang pertama. Kakaulika seperti ucapan antum, akan turogi pak sulutah. Saya makan roti sepertiganya. Sepertiganya ini adalah bagian dari roti. Qawli ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mana dia? Man istata'a ilaihi sabila, badal dari apa? An-nas. Jadi man istata'a ini adalah sebagian dari manusia. Fa man istata'a badal minan nas, wa hadha huwal masyhur. Ini yang masyhurnya. Wakila ada juga mengatakan fa'il bil hajj. Dia adalah fa'ilnya haji. Ay walillahi 'alan nasi ay hujja mustati'uhum. Fa'il dia. Wa qala al-Kisa'i innaha syartiyah mubtada. Berkat Al-Kisahi, dia adalah syartiyah, mubtada, bukan badal. Ya, wal jawab mahdub, jawabannya mahdub dihilangkan. Ya, ini takdirnya kata Al-Kisahi, manis seto'a palih huj. Siapa yang mampu maka hendaklah dia berhaji. Siapa yang mampu maka hendaklah dia berhaji. Wala hajat alidda'a wal hafi ma'inka ni tamamil kalam. Dan tidak butuh untuk mengatakan ada penghilangan, padahal bisa dikatakan sempurnanya apa? Kalam. Wal wajhu tsani, sisi kedua yang mereka irob tadi apa? Apa irob kedua apa? Fa'il. Ya tadi annahu yajibu jam ala jami'in nas. Itu mengharuskan berarti wajib bagi seluruh manusia. Ya kan? Anna mustati'uhum yahujj. Bahwa yang mampu dari mereka adalah berhaji, wa hadza batilun bittifaq. Maka indah ini batil. Tidak mungkin haji itu wajib bagi seluruh manusia. Ya, fa'in ta'ayyana al-qaulul awwal, maka jelaslah i'rab yang pertama itu yang paling pas. I'rab sebagai apa? Badal. Wa inna ma lam aqul al-ba'd. Saya tidak katakan al-ba'd pakai alif bil alif wal lam lima qaddamtu fi kul. Karena terhadap apa yang saya katakan pada kul. Tamin pada kul, yaitu pada kul tidak boleh pakai al. Pada ba'd tidak boleh pakai al. Memang begitu, kita tidak pernah menjumpai kul dan ba'd pakai al. Panggil, jelasin. Alhamdulillah. Kemudian kata beliau Allah Taala wasali badal istima. Yang ketiga ada namanya badal istima. Dobi tuh ketentuannya. Ayakuna bainal awal wa tsani mulabasatun. Bigori juz'iyah. Yaitu antara yang pertama dan kedua ada hubungan. Antara yang pertama dan kedua ada mulabasah. Murabathah, ikatan, hubungan. Tapi bukan sebagian. Bukan hubungan sebagian. Kokolika seperti ucapan antum. A'jabani Zaidul ilmu. Menakjubkan ku Zaid, yaitu ilmunya. Ini ilmu bukan sebagian dari Zaid, tapi ada hubungannya dengan apa? Zaid. Wa qawli ta'ala yas'alunaka 'ani syahril haram. Mereka bertanya kepada kamu tentang syahril haram. Qitalin fihi. Amin. Ya, yaitu berperang di dalamnya. Berperang ini bukan dari bagian syahril haram, tapi ada dalam syahrul haram. Apa hukumnya? Wa nabbahtu bitamthili bil ayati tsalat. Dan saya ingatkan dengan mencontohkan ayat yang tiga dengan tiga ayat tadi. Ala annal badal wal mubdal minhu yakuna nakirotain. Bah antara badal dan yang mubdal itu bisa nakiro. Nah qouli ta'ala mafazan hadaiqo. Betul kan? Bisa nakiro nakiro. Wa ma'rifatain bisa juga nakiro ma'rifah ma'rifah. Mithl annas dan waman. Waman. Itu annas ma'rifah, man apa? Ma'rifah. Wa mukhtalifain boleh juga beda. Nakiro ma'rifah, ma'rifah nakiro boleh seperti asyhad dan kital. Paham? Tidak ada aturan kalau badal. Yang penting irobnya sama-sama. Arabiul khamis wa sadis sekaligus karena tergantung niat orang yang mengucapkannya. Yang keempat, kelima dan keenam, badal idrob wa badal golab wa badal nisyan. Kekolikan seperti perkataan antum, satu saja contohnya, taqaddamtu bidirhamin dinar. Tahadal mital muhtamilun li an takuna qad akhbarta bi annaka taqaddamta bidirham. Ini ihtimal, kemungkinan bahasanya kamu kabarkan bahasanya kamu bersedekah dengan dirham. Tsumma annalaka an tukhbira bi annaka taqaddamta bi dinar. Kemudian anna dhahara nampak. Kemudian nampak bagimu bahasanya kamu ingin mengabarkan bahwa kamu bersedekah dengan apa? Dinar. Wahada badal idrob. Ini namanya badal idrob. Karena antum ingin saja berpaling saja. Kamu sebenarnya mau bilang sedekah dengan dirham, tapi nampak bahwa saya mau kabarkan sedekah dengan dinar. Wali antakuna boleh juga. Bisa juga ihtimal ya antakuna kode arotan ikhbar bistasaduk bidinar. Kamu telah inginkan mengabarkan bersedekah dengan dinar. Fasabakau lisanu kaili dirham. Tapi lisanmu mendahuluimu kepada apa? Dirham. Fahada badal golat. Ini berarti badal apa? Golat. Karena apa? Salah. Iya, salah. Kemudian wahli antakuna bisa juga ihtimal kamu inginkan kode arotan ikhbar bistasaduk bidirham. Kamu inginkan mengabarkan bersedekah dengan dirham. Falam manatakta, tapi tatkala kamu ucapkan bihi dengannya, tabayyana fasadu dzalikal qasd. Jelas bahwa salahnya itu maksud. Paham? Ternyata salah. Lahada badal nisyan. Ini dinamakan badal karena apa? Lupa. Jadi karena mau berpaling, karena salah ucap, karena lupa. Bisa tiga. Warubbama askala ala katiri minat tolabah. Kadang muskilah bermasalah atas kebanyakan dari penuntut ilmu al-farku baina badalai al-golak wa nisyan. Kadang mereka salah membedakan antara badal, dua badal, golak dan nisyan. Wa qad bayyana, kami telah jelaskan itu bedanya antara salah dan lupa. Wa yuraddu aidan an al-golak bil lisan wa nisyan fil janan. Masyaallah. Di antara juga yang menjelaskannya, namanya golak itu di lisan dan namanya lupa itu di hati. Ya, kalau lisan salah, salah ucap. Kalau lupa berarti lupa apanya? Lupa lisannya atau lupa hatinya? Ah, lupa hatinya. Alhamdulillah. Atlun. Lanjut dong. Atau sudah dulu? Atlun. Bab al-adad. Al-adad. Bilangan, bilangan. Mitalah kayak kisah dari 3 sampai 9 yu'annath ma'al mudzakkar wa yudzakkar ma'al mu'annas da'imah. Dia di mu'annas bersama mudzakkar dan di mudzakkar bersama apa? Mu'annas, selalu seperti itu. Nah contoh sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Lihat, layalin lailah sab'a mudzakkar. Ayyamin dari kata yaumun mudzakkar, dia dibuat mu'annas thamaniyata. Wa kadzalikal asyara illam turakkab. Demikian pula kata 10 kalau tidak di murakkab. Demikian pula kalimat 10 kalau tidak di murakkab. Maksudnya murakkab bersama 11. Maksudnya murakkab bersama kalimat yang lain. Jadi 11 sampai 19 juga sama hukumnya. Dia mu'annas ma'al mudzakkar wal mudzakkar ma'al mu'annas, sama. Dari mana contoh itu tadi sudah wa maduna salatah. Dan apa yang dibawa 3? Sifat dibawa 3? Dua dan satu. Wa fa'il. Demikian pula semua angka yang berwazan fa'il. Kathalit wa robi. Seperti talit dan robi. Alal kias da'iman. Dia di atas kias selama-lamanya. Artinya mudakar ma'al mudakar. Mu'anas ma'al mu'annas. Ini yang wayuqradu fa'il wayudhaf limastaqqa minhu limadunahu au limadunahu au yansibu maduna. Ini kata fa'il bisa dia bentuknya mufrad. Tahu mufrad? Maksudnya mufrad di sini bukan jamak, bukan mutsanna, bukan. Mufrad di sini maksudnya tidak diidhofahkan. Ya, bisa juga diidhofahkan kepada apa yang dipecahkan darinya, maksudnya salitu salata. Tangan bisa begitu. Diidhofahkan kepada yang dipecahkan darinya, salitu salata. Au limaduna boleh juga diidhofahkan kepada yang di bawahnya, atau kadang misalnya robiu salata. Paham? Kalau tadi salitu salata. Kalau ini robiu salata. Khomisu arba'ah. Paham kan? Boleh. Au yusuf maduna. Atau boleh dia menasab yang di bawahnya. Boleh dia menasab apa? Yang di bawahnya. Antum bilang salitun. Robiun. Salatata. Boleh dia menasab. Boleh dia apa? Boleh dia menjer. Paham kan? Jelas kan? Jadi susunan angka yang kalau dia berwajan fa'il, susunan angka kalau berwajan fa'il mubad, fa'il, salib, boleh dimudokkan mubad. Paham mubad? Tahu mudokkan, dia menjadi mudok. Setelahnya mudok pun, ilai. Mudok pun ilainya, boleh yang angka yang dia dipecahkan darinya, salib itu salakan. Boleh di bawahnya, robiu salakan. Boleh dia menasab apa yang dunahu di bawahnya juga. Boleh. Paham gak ini? Jadi boleh dia menjadi mudhaf ilaih, boleh juga dia menasab. Ini ilam. Ketahuilah anna al-fadhl adad ala thalathati aqsam. Ketahuilah bahwasanya lafaz bilangan terbagi tiga. Ahduhuma. Ahduha salah satunya ma yajri daiman ala al-qiyas. Berlaku selalu di atas qiyas. Fitadkir wa tanid dari sisi mudhakar dan mu'anasnya. Fadhakar ma'al mudhakar wa anat ma'al mu'anas. Maka dimudhakarkan bersama mudhakar dan mu'anas ma'al bersama mu'anas. Wal wahid wal itnan. Ini satu dan dua. Satu dan dua. Rajulun wahid, rajulan itnan. Sama. Wa makana ala sigoti fa'il. Demikian pula apa yang berada di atas bentuk fa'il. Takul fil mudhakar untuk katakan pada mudhakar wahid, wa itnan, wa tsanin, wa tsalits, wa rabi' ila asir sampai sepuluh. Wabil mu'annas wahidah watnatan wataniyah watalitah warobiyah ila asyirah sampai 10 sama. Atani yang kedua ma'idri ala aksil kias, apa yang berlaku di atas kembalikan kias dahiman selalu fai'anat ma'al mudakar wa'idakar ma'al mu'annas, maka dia di mu'annas bersama mudakar dakar ma'al mu'annas waha talatah wa tis'ah wa ma bainahuma. Ini 3 dan 9 dan apa yang di antara keduanya. 3 dan 9 apa dan apa yang di antara keduanya? Apa itu? 4 5 6 7 8. Itu maksudnya sama semua. Itu terbalik. Taqulu salatu rijal salatu niswah. Terbalik. Qala Allah taala sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Selesai. Asal ini ketiga malahu halata. Apa memiliki dua keadaan? Maksudnya bisa mudakar, mudakar mu'anas, mu'anas bisa juga aksul qiyas. Bisa juga lama dari kias. Bahwa al-asyara ini satu-satunya kata al-asyara. Fa'ilis tu'milat murokkabatan. Kalau dia digunakan secara murokkab, dia disusun bersama ia belasan, yaitu 11-19, maka jarot alal kias. Maka dia sesuai dengan apa? Kias. Mu'anas, mu'anas, mudakar, mudakar. Takul salah kata asyara abdan. Lihat asyara abdan. Bitakir dengan mudakar. Masalah asyara tak amatan. Lihat. Bitanin atau mu'anas. Karena amma mu'anas. Wa ini istu'milat goyru murokkabah. Kalau dia digunakan tidak murokkabah, artinya 10 saja, maka jarot ala hilaf ikhias ikut. Berarti 9 sampai 3 sampai 10. 10. Amin. 3 sampai 10. Takul asyaratu rijal bitanin dengan tanin. Asyuru ima bitakir. Paham? Selesai. Kemudian kata bulu wahlam annal asma'al adat alati halamat ini fa'il arba hala. Ini singgungan terakhir. Ketahuilah bahwasanya bilangan jumlah, bilangan angka, kalau di atas wajan fa'il ada 4 keadaan. Idaha salah satunya alif ra. Bisa dia mufrad, maksudnya datang tunggal, tidak diidhofahkan. Contoh, takul tsanin, tsalits, rabi', khamis, ma'nahu wahid. Mausuf bihadzal sifat. maknanya satu yang disifati dengan sifat ini. Misalnya mengatakan sami. Apa artinya? Yang kedua. Bang salim, yang ketiga, karena sifat-sifat. Iya, Robi yang keempat. Jelas ini? Jelas maknanya? Artinya apa? Apa? Masih berfungsi jawab? Atau mati ini? Masih berfungsi? Alhamdulillah. Nah, Mubar masih kuat ini? Masih kuat? Masih, jangan bilang tidak. Kasih tendangan putat. Iya. Asrani yang kedua. Ayyudhaf ila ma huwa mustaqbun an. Boleh diidhofakan kepada apa yang dipecahkan darinya. Fatakun adu pada Thalit naik. Thalit talata Robi arba'ah. Apa maknanya? Terjemahannya, perhatikan baik-baik. Ini yang penting ini. Ma'nahu wahid minat naik. Artinya gini. Kalau Thalit naik, apa artinya? Salah satu dari dua. Takdir makna min. Berarti yang baik-baik. Thalit naik. Bukan dua-dua, tapi salah satu dari dua. Thalithu thalatha, apa artinya? Satu dari tiga. Paham terjemahannya mubah? Hati-hati. Ini ada dalam Al-Quran. Maknanya, wahid min thalatha, salah satu dari tiga. Wahid min arba, salah satu dari empat. Qala ta'ala, id akhrajahum alladhina kafaru thaniyatnain. Tatkala keduanya dikeluarkan oleh orang-orang kafir dalam keadaan taniat naini. Apa artinya ini? Salah satu dari dua. Karena mereka dua orang, belum salah satunya. Salah satu dari dua. Kalau Allah Ta'ala laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalath. Sungguh telah kafir orang-orang mengatakan Allah adalah salah satu dari tiga. Paham terjemahannya? Bukan tiga-tiga. Tapi apa? Salah satu dari tiga. Selesai. Atalitah ketiga, aidhof ila maduna, boleh dia diidhofakan kepada apa yang di bawahnya. Dah angka di bawahnya kekolika talitu nai robiu talata khamisu arba'ah. Apa maknanya? Maknahu ja'ilu nai binafsihi talata. Dia jadikan dua itu dengan dirinya menjadi tiga. Berarti talitu nai ketiga dari dua. Apa maknanya? Ketiga dari dua, artinya ada dua, dia ketiga. Bukan satu dari dua. Paham gak ini? Bukan tiga dari dua, tapi apa? Ketiga dari dua, berarti dia orang ketiga. Dia jadikan, iya, dua itu dengan dirinya menjadi tiga. Jahilu salasa binafsihi arba'ah. Dia jadikan tiga dengan dirinya empat. Iya, jadi Robi salasa yang keempat dari tiga. Dia keempat. Qala ta'ala ma yakunu min najwa thalathati illa huwa rabihum wa la khamsati illa huwa sadisuhum. Tidak akan terjadi najwa yang dari tiga orang kecuali dia yang keempat. Tidak pula dari yang lima kecuali dia yang keenamnya. Paham ini? Ya, yang keenamnya. Ar-rabi yang keempat ayunsab maduna. Dia menasab apa yang di bawahnya. Bukan menjer, menasab. Fatakula mengada rabiun thalathatan. Bitanmin rofi. Tanmin kan da'i dhobat. Ya. Wanasbi. Wanasbi talata. Dia dinasob talatanya. Kama takul ja'ilu talata fi arba'atan. Walai juz mitlu dalika fil musta'amali ma'a mashtuqo minhu. Tidak boleh yang semisal dengan itu dalam penggunaan bersama apa yang dipecahkan darinya. Artinya harus dibawanya. Tidak boleh yang sama dengannya. Harus di mana? Di bawahnya. Khilafalil akhbas wa ta'ala. Berbeda dengan akhbas dan sya'al. Salah. Dan ini maknanya sama ya. Ja'ilu thalatha arba'ah. Sama maknanya. Dijadikan yang ketiga itu adalah yang ke? Yang keberapa? Yang keempat. Istirahat sedikit. Istirahat sedikit? Hah? Istirahat sedikit? Iya? Hah? Istirahat? Sisa dua lagi nih. Sisa ismul ladzi lam yansharif. Sama apa dia? Sama wakob. Oh masih ada ta'ajud. Sisa tiga. Istirahat. Hah? Atau cukup? Hah? Istirahat dulu. Baik, cepat. Selesainya. Biar sampai habis tuh, tak?